이제 다시. Tadi adalah lagu dari Olski dengan judul Dragonflies Under My Feet. Ya, setelah ini Olski akan membawakan sebuah lagu dari Moka dan ini lagu ini merupakan lagu persembahan untuk kalian semua yang datang di hari ini dan juga terutama terhadap panitia. Oke, boleh tepuk tangan lagi.